Nah, seperti yang telah kita sebutkan, juz pertama adalah berlatih mengucapkan huruf-huruf tadi dalam keadaan berharokat. Alhamdulillah, mushaf Al-Quran yang ada pada kita sekarang ini, di zaman ini, sudah dilengkapi dengan tanda-tanda. Ada harokat fathah, kasrah, dhammah, ada sukun, ada tasydid, ada tanda-tanda waqaf. Ya. Baik, banyak tanda-tanda yang telah diberikan dalam mushaf. Ya. Bila kita bandingkan dengan keadaan mushaf yang ditulis pada masa-masa awal Islam, tentu akan sangat berbeda dalam arti dari sisi kemudahan. Ya. Dahulu tanpa titik, ya, huruf-huruf Al-Quran dituliskan. Sehingga sangat sulit kita membedakan mana yang ba, mana yang ta, mana yang fa. Karena sama bentuknya, antara ba, ta, fa sama. Jim, ha, kho juga sama bentuknya. Sekarang sudah terbedakan dengan titik-titik. Yang itu adalah salah satu wujud dari na'am taisir minallah, penjagaan dari Allah Azza wa Jalla. Kita sekarang ini yang jauh dari penguasaan ilmu Arabiyah, ilmu nahwu, ilmu sharaf, ya, tentu akan sangat kesulitan kalau kita disodori dengan mushaf, dengan apa? Dengan tulisan yang seperti apa mushaf pada zaman awal Islam dahulu, tanpa titik, tanpa harokat, ya, tanpa ada hamzah. Sekarang sudah sangat mudah. Nah, taib. Jadi harokat ada berapa? 3. Fathah, bukan fatah, ya. Fathah. Yang kedua apa? Kasrah. Yang ketiga apa? Dhammah. Ya. Ulangi. Fathah, bukan fatkah, ya. Fathah, kasrah, dhammah. Ya. Dan nama harokat ini sesuai dengan hakikatnya. Fathah, kasrah, dhammah itu adalah nama apa? Harokah. Ya, kita mungkin menyebutnya harokat, ya enggak? Harokat. Ya. Sebenarnya apa? Harokah. Ya, bukan harokat. Harokah itu apa? Gerakan. Jadi mulut kita akan bergerak, imma membuka atau turun atau menghimpun, ya, sesuai dengan harokahnya, tanda harokahnya. Nah, harokah fathah kita usapkan dengan cara membuka mulut A. Karena fathah artinya apa? Membuka. Maka mulut kita bukalah saat kita membaca huruf-huruf yang berharokat fathah. Nah, buka A. A. Dengan pembukaan yang wajar A. Ya. Tidak berlebihan. Tidak. Baik. Dan ini apa? Menjadi tanbih bagi sebagian kita yang masih membaca huruf-huruf fathah dengan tidak membuka mulut, ya. Misalkan membaca apa? Seperti ini misalkan. Kalla idza, ini belum membuka. Kalla idza. Baik. Sayadzakkaru, ini belum ada gerakan. Sayadzakkaru, harusnya sayadzakkaru. Ya. Baik, ini dari sisi apa? Harakat, hendaklah kita berusaha menyempurnakannya. Dan itulah yang dibimbingkan oleh para ulama kita, ya, hendaklah kita berupaya sesempurna mungkin dalam huruf, dalam harakat. Baik.